Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 105. Kitab Taubat. Yaitu yang pertama, dari rubuk yang melepaskan. Dari kitab Ihya Ulumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang dengan pemujiannya dimulai setiap kitab. Dan dengan menyebut namanya dimulai setiap pembicaraan. Dan dengan pujian kepadanya, maka orang yang memperoleh nikmat akan menikmati dalam negeri pahala surga. Dan dengan namanya, orang-orang celaka munafik menghiburkan hatinya, walaupun telah dijatuhkan hijab atau dinding pada pihak mereka. Dan dijadikan di antara mereka dan orang-orang bahagia, dinding yang mempunyai pintu atau tempat masuk orang-orang mukmin. Batinnya dinding itu, di dalamnya rahmat, karena bersambung dengan surga, dan zahirnya dari arah dinding itu azab, karena bersambung dengan neraka. Kita bertaubat kepadanya sebagai taubatnya orang yang yakin bahwa dialah pemilik dari segala yang memiliki dan penyebab dari segala sebab. Kita berharap kepadanya sebagai harapannya orang yang mengetahui bahwa dialah yang memiliki, yang maha pengasih, yang maha pengampun, dan yang maha penerima taubat. Kita campurkan takut dengan harapan kita itu, sebagaimana dicampurkan oleh orang yang tidak ragu bahwa dia itu bersama dianya, pengampun dosa, dan penerima taubat adalah sangat pedih siksanya. Kita bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Solawat yang melepaskan kita dari huru-hara ketakutan dari tempat melihat. Pada hari dibawa kepada Allah atau Yaumul Ard, dan hitungan amal atau Yaumul Hisab. Dan solawat yang menyediakan bagi kita pada sisi Allah kedekatan dan baik tempat kembali. Adapun kemudian, maka sesungguhnya taubat dari dosa dengan kembali kepada Tuhan yang maha penutup segala kekurangan dan yang maha tahu segala yang gaib itu adalah permulaan jalan orang-orang yang berjalan kepada Allah atau orang-orang salik. Modal orang-orang yang memperoleh kemenangan. Permulaan tampilnya orang-orang yang berkehendak pada jalan Allah. Kunci kelurusan tegak orang-orang yang cenderung pada hal-hal yang subhat. Tempat muncul pemilihan dan penyaringan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Al-Muqarrabin. Dan bagi bapak kita Adam alaihissalam, rahmat dan sejahtera, dan kepada nabi-nabi lain semuanya. Alangkah layaknya bagi anak-anak mengikuti bapak-bapak dan nenek-nenek. Maka tidak ragu lagi bahwa anak Adam telah berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Maka itu adalah tabiatnya atau sifatnya yang diketahuinya dari Ahzam, yang mengatakan, "Siapa yang menyerupai ayahnya, maka dia itu tidak berbuat zalim atau menganiaya. Akan tetapi bapak, apabila ia menempelkan sesudah ia pecahkan, niscaya ia bangunkan sesudah ia runtuhkan. Maka hendaklah mengikuti bapak itu pada masing-masing dua tepi, pada nafi atau negatif, dan pada isbat atau positif, pada ada dan pada tidak." Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam telah mengetuk gigi penyesalan atau menyatakan penyesalannya. Ia sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya dahulu dan telah berlalu itu. Maka siapa yang mengambilnya menjadi ikutan pada dosa tanpa taubat, niscaya dengan yang demikian telah tergelincirlah tapak kakinya. Akan tetapi, menjurus kepada semata-mata kebajikan adalah sifat para malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah Al-Muqarrabin. Dan menjurus kepada kejahatan tanpa kembali kepada kebaikan adalah sifat setan-setan. Dan kembali kepada kebajikan sesudah jatuh dalam kejahatan adalah perlu atau penting bagi para anak Adam. Maka yang menjuruskan dirinya bagi kebajikan adalah malaikat yang mendekatkan dirinya pada sisi raja yang memiliki hari agama, Allah Ta'ala. Dan yang menjuruskan dirinya bagi kejahatan adalah setan. Dan yang membaik dari kejahatan dengan kembali kepada kebajikan, pada hakikatnya itulah insan. Sesungguhnya telah bercampur pada tanah kejadian insan dua campuran, dan menyertai padanya dua sifat atau tabiat. Dan setiap hamba atau manusia itu disahkan keturunannya, ada kalanya kepada malaikat atau kepada Adam atau kepada setan. Maka orang yang bertaubat itu telah menegakkan dalil atas sah keturunannya kepada Adam dengan selalu menggunakan batas insan. Dan orang yang berkekalan pada kedzaliman mendaftarkan dirinya pada keturunan setan. Adapun pengesahan keturunan kepada malaikat dengan menjurus semata-mata kebajikan, maka itu keluar dari batas kemungkinan. Sesungguhnya kejahatan itu diramas atau digodok bersama kebajikan pada tanah kejadian Adam. Penggodokan yang teguh sekali, yang tidak dapat dilepaskan selain oleh salah satu dua api. Api penyesalan atau api neraka jahanam. Maka dibakarkan kepada api itu perlu pada memurnikan zat atau jauhar insan dari kekejian setan. Dan terserah kepada Anda sekalian memilih yang termudah dari dua api tersebut. Dan bersegera kepada yang lebih ringan dari dua kejahatan itu sebelum dilipatkan atau digulungkan kain permadani pemilihan. Dan dihalaukan ke negeri darurat, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Apabila adalah tobat itu kedudukan pada agama, kedudukan ini niscaya wajiblah mendahulukannya pada memulai rubuk yang melepaskan, dengan penguraian hakikatnya, syarat-syaratnya, sebabnya, alamatnya, buahnya, bahaya-bahaya yang mencegah daripadanya, dan obat-obat yang memudahkan baginya. Dan akan jelas yang demikian itu dengan menyebutkan empat sendi atau empat rukun. Sendi pertama, mengenai diri taubat sendiri, penjelasan batasannya dan hakikatnya, dan bahwa taubat itu wajib segera dan atas semua orang, dan dalam semua hal. Dan taubat itu apabila telah sah, niscaya diterima. Sendi kedua, tentang apa yang dari mana daripadanya itu taubat, yaitu dosa. Dan penjelasan pembagian dosa pada dosa kecil dan dosa besar. Dan apa yang menyangkut dengan hamba dan apa yang menyangkut dengan hak Allah Ta'ala. Dan penjelasan bagaimana pembagian derajat-derajat dan tingkat-tingkat kepada kebaikan dan keburukan. Dan penjelasan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu menjadi besar dosa kecil. Sendi ketiga, mengenai penjelasan syarat-syarat taubat, berkekalannya dan bagaimana memperbaiki kembali apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan zalim, sebagaimana menutup dosa-dosa itu, dan penjelasan bagian-bagian orang-orang yang taubat pada berkekalan taubatnya. Sendi keempat, tentang sebab yang menggerakkan kepada taubat, dan bagaimana cara pengobatan pada melepaskan ikatan kekekalan dari orang-orang yang berbuat dosa. Dan akan sempurnalah maksud dengan sendi-sendi yang empat ini. InsyaAllah Azza wa Jalla. Sendi pertama, tentang diri taubat itu sendiri. Penjelasan, hakikat taubat dan batasannya. Ketahuilah bahwa taubat itu ibarat dari suatu pengertian yang tersusun dan bersedaging dari tiga perkara yang bertartib, yaitu ilmu, keadaan, dan perbuatan. Maka ilmu yang pertama, keadaan yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Yang pertama mengharuskan yang kedua, dan yang kedua mengharuskan yang ketiga. Karena positif yang dikehendaki oleh datangnya sunnah Allah pada alamul mulki dan alamul malakut. Adapun ilmu atau pengetahuan, yaitu mengetahui besarnya madarat dosa. Dan adanya dosa itu menjadi hijab atau dinding antara hamba dan tiap-tiap yang dikasihi. Apabila ia mengetahui yang demikian dengan makrifah yang teguh, dengan keyakinan yang mengerasi atas hatinya, niscaya berkobarlah dari makrifah ini perasaan pedih bagi hati, disebabkan hilangnya yang dikasihi. Sesungguhnya hati, manakala merasa kehilangan yang dikasihinya, niscaya ia merasa pedih. Kalau hilangnya itu dengan perbuatannya, niscaya ia merasa sedih atas perbuatan yang menghilangkan itu. Lalu perasaan pedihnya itu dinamakan sesal, disebabkan perbuatannya sendiri yang menghilangkan kekasihnya itu. Apabila kebatian ini mengerasi atas hati dan menguasainya, niscaya membangkitkan dari kebatian ini di dalam hati suatu keadaan yang lain yang dinamakan kehendak dan maksud kepada perbuatan yang mempunyai kaitan dengan waktu sekarang, waktu yang lalu, dan waktu yang akan datang. Adapun kaitannya dengan waktu sekarang, maka yaitu dengan meninggalkan dosa yang dikerjakannya. Dan yang menyangkut dengan waktu yang akan datang, maka yaitu dengan bercita-cita meninggalkan dosa yang menghilangkan kekasih itu sampai kepada penghabisan umurnya. Dan yang menyangkut dengan waktu yang lalu, maka yaitu dengan memperbaiki kembali apa yang hilang itu dengan penampalan dan mengerjakan kembali atau qada. Catatan, qada yaitu menyampaikan yang telah hilang seperti mengqada salat, puasa, dan lainnya. Lantaran dapat diqadakan di luar waktu yang sudah luput itu tercemar. Jikalau dapat ditampalkan, maka ilmu adalah yang pertama. Ilmulah tempat munculnya segala kebajikan. Dan aku kehendaki dengan ilmu ini ialah iman dan yakin. Iman adalah ibarat dari pembenaran bahwa dosa itu racun yang membinasakan. Dan yakin adalah ibarat dari penguatan pembenaran ini, meniadakan keraguan daripadanya dan menguatkannya atas hati. Lalu berbuahlah nur iman ini, manakala telah bercahaya atas hati api penyesalan. Maka hati merasa pedih dengan dosa-dosa itu, di mana ia melihat dengan cahaya nur iman, bahwa telah terjadi dia tertinding dari kekasihnya. Seperti orang yang bercahaya kepadanya cahaya matahari, dan ia berada dalam gelap. Lalu bersinarlah cahaya kepadanya dengan menyingkap awan atau terbuka dinding hijab. Maka dilihatnya kekasihnya, dan kekasih itu hampir binasa. Lalu bergulaklah api kecintaan dalam hatinya, dan menggerakkan api-api itu dengan kehendaknya untuk bangkit memperbaiki kembali. Maka ilmu, sesal, dan maksud yang menyangkut dengan meninggalkan itu pada masa sekarang, masa yang akan datang, dan memperbaiki kembali bagi masa yang lalu. Tiga pengertian yang tersusun pada hasilnya. Lalu disebutlah nama taubat itu di atas keseluruhannya. Dan banyaklah disebut nama taubat itu di atas pengertian sesal satu saja. Dan dijadikan ilmu itu seperti yang mendahului dan mukaddimahnya, dan meninggalkan itu seperti buah dan mengikuti yang terakhir. Dan dengan ibarat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesal itu taubat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Karena tidak terlepas sesal itu dari ilmu yang mewajibkannya dan yang membuahkannya, dan dari cita-cita yang mengikutinya dan mengiringinya. Lalu sesal itu adalah mengelilingi dengan dua tepinya. Aku maksudkan buah dan yang membuahkannya. Dan dengan ibarat ini, dikatakan mengenal batas taubat itu, bahwa batasnya itu pencairan isi perut karena apa yang telah terdahulu dari kesalahan. Maka ini mendatangkan kepedihan semata-mata. Dan karena itulah dikatakan, itu adalah api dalam hati yang menyala-nyala dan pecahan dalam jantung yang tidak dapat bersih daging lagi. Dengan ibarat pengertian meninggalkan, dikatakan mengenai batas taubat, bahwa batas taubat itu mencabut atau membuka pakaian yang menjauhkannya, atau libasul jafa, dan mengembangkan permadani kesetiaan kepada kekasihnya. Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, taubat itu penggantian gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Dan yang demikian, tiada akan sempurna selain dengan khilwah atau bersemedi, berdiam diri, dan memakan yang halal. Dan seakan-akan Sahal bin Abdullah At-Tusturi tadi mengisyaratkan kepada pengertian ketiga dari taubat, dan ucapan-ucapan orang yang terkemuka tentang batas taubat itu tidak terhingga banyaknya. Apabila Anda telah memahami pengertian yang tiga ini, yang bergantung dengan dia dan susunannya, niscaya Anda mengetahui bahwa semua yang dikatakan tentang batas-batas taubat itu tidak sampai untuk mengetahui semua pengertiannya. Mencari ilmu dengan hakikat segala hal itu lebih penting daripada mencari kata-kata semata-mata. Penjelasan wajib taubat dan keutamaannya. Ketahuilah bahwa wajib taubat itu nyata dengan hadis-hadis dan ayat-ayat. Dan itu terang dengan nur mata hati pada orang-orang yang terbuka mata hatinya. Dan Allah membuka dengan nur iman dadanya, sehingga ia sanggup berusaha dengan cahayanya yang dihadapannya dalam gelap gulita kebodohan. Tidak memerlukan kepada petunjuk jalan yang menunjukkan pada setiap langkah. Orang yang berjalan itu ada kalanya buta, yang memerlukan kepada penunjuk jalan pada langkah yang dilangkahkannya. Ada kalanya ia melihat yang diberi petunjuk kepada permulaan jalan, kemudian ia mendapat petunjuk sendiri. Begitu juga manusia pada jalan agama yang terbagi mereka pada pembagian ini. Maka orang yang pendek ilmunya, yang tidak sanggup melampaui taklid dalam langkahnya, maka ia memerlukan kepada mendengar pada setiap langkah akan nas atau dalil dari kitab Allah atau sunnah Rasulnya. Kadang-kadang memerlukan yang demikian kepadanya. Lalu ia terheran-heran. Perjalanan orang tersebut, walaupun panjang umurnya dan sangat kesungguhannya, itu singkat. Dan langkah-langkahnya pendek. Dan dari orang yang berbahagia, yang dilapangkan oleh Allah dadanya bagi agama Islam, maka dia itu di atas nur dari Tuhannya. Lalu ia sadar dengan sedikit isyarat untuk menempuh jalan yang susah dan memotong rintangan-rintangan yang memayahkan. Dan bersinarlah dalam hatinya cahaya Allah, cahaya Al-Quran, dan cahaya iman. Dan karena sangat bersinar batinnya, ia merasa cukup dengan sedikit penjelasan saja. Maka dia seakan-akan menghampiri minyak yang bercahaya, walaupun tidak disentuh oleh api. Maka apabila disentuh oleh api, niscaya dia itu nur di atas nur, yang diberi petunjuk oleh Allah bagi nurnya akan siapa yang dikehendakinya. Dan ini tidak memerlukan kepada nas yang dinukilkan dari Al-Quran dan Al-Hadis pada setiap kejadian. Maka orang yang ini keadaannya, apabila berkehendak mengetahui wajib taubat, maka pertama-tama ia melihat dengan nur mata hati kepada taubat. Apakah taubat itu? Kemudian ia melihat kepada wajib. Apakah artinya? Kemudian ia mengumpulkan antara arti wajib dan taubat. Maka ia tidak ragu pada adanya wajib itu bagi taubat. Dan yang demikian itu dengan diketahuinya bahwa arti wajib ialah apa yang menjadi wajib pada sampainya kepada kebahagiaan abadi dan kelepasan dari kebinasaan abadi. Maka sesungguhnya jikalau tidaklah ada sangkutan kebahagiaan dan kebinasaan dengan memperkuat sesuatu dan meninggalkannya, niscaya tidaklah mempunyai arti bagi sifatnya itu dengan dia itu wajib. Perkataan orang yang mengatakan dia itu telah menjadi wajib dengan diwajibkan adalah perkataan semata-mata atau tiada faedahnya. Maka apa yang tiada maksudnya bagi kita sekarang dan masa yang akan datang pada membuatnya dan meninggalkannya, niscaya tiada artinya bagi pekerjaan kita dengan perbuatan tersebut. Diwajibkan atas diri kita oleh orang lain atau tidak diwajibkan. Apabila telah diketahui arti wajib dan bahwa wasit itu jalan atau wasilah kepada kebahagiaan abadi, dan ia tahu bahwa tiada kebahagiaan pada negeri kekal selain pada menjumpai Allah Ta'ala, dan bahwa setiap yang terdinding daripadanya tidak mustahil ia merasa celaka yang mendindingi di antara dia dan yang dirinduinya, yang terbakar dengan api perceraian dan api neraka jahanam, dan ia tahu bahwa tidaklah yang menjauhkan dia daripada menemui Allah selain mengikuti nafsu syahwat dan jinak hati dengan dunia yang fana ini, dan menelungkup mencintai apa yang sudah pasti akan diceraikan, dan ia tahu bahwa tidak ada yang mendekatkan kepada menemui Allah selain memutuskan hubungan hati dari perhiasan dunia ini dan menghadapkan diri secara keseluruhan kepada Allah, karena mencari kejinakan hati kepadanya dengan berkekalan berzikir kepadanya, dan karena mencintainya dengan mengenal kebesarannya dan keelokannya menurut kadar kemampuan, dan ia tahu bahwa dosa itu ialah berpaling dari Allah, mengikuti yang disayangi setan, musuh Allah, dan menjauhkan dari kehadiratnya. Maka itulah sebab adanya dia itu terjinding, terjauh daripada Allah Ta'ala. Maka tidak diragukan bahwa berpaling dari jalan jauh itu wajib untuk sampai kepada dekat. Dan sesungguhnya sempurna berpaling itu dengan ilmu, sesal, dan cita-cita atau azam. Sesungguhnya selama ia tidak tahu bahwa dosa itu menjadi sebab jauh dari yang dikasihi, niscaya ia tidak menyesal dan tidak merasa sakit dengan sebab jalannya pada jalan jauh. Dan selama ia tidak merasa sakit, maka ia tidak kembali. Dan arti kembali itu ialah meninggalkan apa yang dikerjakan dan berazam atau bercita-cita tidak kembali lagi kepada dosa itu. Maka tidak diragukan lagi bahwa pengertian yang tiga itu penting untuk sampai kepada yang dikasihi. Dan begitulah adanya iman yang hasilnya dari nur mata hati. Adapun orang yang tidak ahli bagi kedudukan yang seperti ini, yang tinggi tingkatnya dari batas-batas kebanyakan orang, maka pada bertaklid dan mengikutinya itu jalan yang lapang, yang menyampaikannya kepada kelepasan daripada kebinasaan. Maka hendaklah diperhatikan pada firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan ulama terdahulu yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, Watubu ilallahi jami'an abuhal ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah atau kembalilah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Surat An-Nur ayat 31. Ini adalah amar atau perintah secara umum. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah atau kembalilah kamu kepada Allah sebagai taubat nasuha atau tobat yang sebenarnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Arti nasuha ialah bersih semata-mata karena Allah Ta'ala, terlepas dari segala campuran. Perkataan nasuha diambil asal katanya dari nasbu. Atas kelebihan taubat itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tiada mempunyai dosa. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubatnya hamba yang beriman dari seorang laki-laki yang tinggal pada bumi daratan yang membinasakan. Bersama orang laki-laki tersebut unta kendaraannya. Atas unta kendaraan itu makanan dan minumannya. Lalu ia meletakkan kepalanya atas bumi. Maka ia tertidur. Kemudian ia terbangun. Dan unta kendaraannya sudah pergi. Lalu ia mencari unta kendaraan itu. Sehingga tatkala telah bersangatan panas hari padanya dan haus atau apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ia mengatakan pada dirinya, aku akan kembali ke tempatku semula. Di mana aku ada padanya, maka aku tidur di situ sampai aku mati. Maka diletakkannya kepalanya atas lengannya, supaya ia mati. Kemudian ia terbangun. Tiba-tiba unta kendaraannya itu sudah ada di sisinya. Yang di atasnya perbekalan dan minumannya. Maka Allah Ta'ala sangat bergembira dengan taubatnya hamba yang beriman dari laki-laki ini dengan unta kendaraannya. Pada setengah hadis berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, dari sangat gembiranya, apabila orang itu berkehendak bersyukur kepada Allah, aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika Allah Azza wa Jalla menerima taubat Adam alaihissalam, lalu para malaikat mengucap tahni'ah atau selamat kepada Adam alaihissalam. Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam turun kepadanya, seraya mengatakan, hai Adam, telah tenang dirimu dengan diterima oleh Allah taubatmu. Maka Adam alaihissalam menjawab, hai Jibril, kalau ada persoalan sesudah taubat ini, maka di mana tempatku? Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Adam. Hai Adam, aku pusakakan kepada keturunanmu atau anak cucumu akan payah dan kerja berat. Dan aku pusakakan kepada mereka taubat. Maka siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku, niscaya aku perkenankan, sebagaimana aku perkenankan kepadamu. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku tidak kikir kepadanya. Karena sesungguhnya aku itu dekat, lagi yang memperkenankan doa. Hai Adam, aku akan bangkitkan orang-orang yang bertaubat dari kuburan dalam keadaan gembira dan tertawa. Dan doa mereka diterima.